Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, beberapa dampak buruk yang terlihat dari kemaksiatan yang begitu keji, al-fahisyah, yang menjadi kebiasaan kaum Nabi Lut, homoseksual. Ciri dan menjadi tanda nyata bagi mereka yang terbiasa melakukannya, berbaliknya fitrah yang ada pada diri mereka, sehingga akan berhasrat ketika melihat lelaki sesama jenisnya. Yang kedua, merasa nikmat dan puas dengan melakukan perbuatan keji tersebut, melampiaskan syahwat di tempat keluarnya yang najis. Yang keempat, hilangnya rasa malu, dan ini pada sebagian mereka tentunya ketika telah terbiasa dan terus-menerus hilang rasa malunya, tidak lagi peduli akan dicibir atau dicela oleh orang lain. Wailah, yang lain dari mereka merasa malu dan minder karena menyadari itu menyalahi fitrah dan keumuman kaum muslimin, bahkan manusia yang ada. Itu beberapa sifat yang ada pada diri mereka. Dari permasalahan liwatah atau homoseksual ini, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sepakat bahwa tentunya banyak dampak buruk yang ditimbulkan darinya, dan itu keumuman kemaksiatan terlebih yang sangat keji pasti membawa dampak buruk bagi pelakunya. Antara lain, tumbuh kebencian kepada lawan jenisnya, kepada wanita. Musuh dan benci kepada orang yang sebenarnya Allah ciptakan sebagai pasangan hidupnya. Makanya kemudian sering kita jumpai terjadi pembunuhan bahkan sadis dan biadab dari mereka kepada kaum wanita, atau bahkan kepada yang mereka rasa sebagai saingan dalam cintanya, cinta syaitan, karena cemburu. Dan kecemburuannya dengan sesama jenisnya mengalahkan kecemburuan orang normal yang layaknya dengan istrinya, kemudian mungkin berhubungan dengan lelaki lain. Kecemburuan yang ini lebih syaitan. Dan sering kita diperdengarkan bagaimana mereka sampai memutilasi korbannya yang mereka dapati dekat atau cinta segitiga dengan pasangannya, sesama jenisnya. Wal'iyadzu billah. Yang kedua, merusak perilaku dan watak seseorang sehingga cenderung menjadi pemurung, pendiam, berubah kehidupannya menjadi sempit dan tertekan kejiwaannya. Yang ketiga, wal'iyadzu billah, tidak akan merasa puas dengan urusan syahwatnya, karena memang bukan tempat yang Allah fitrahkan manusia padanya untuk menyalurkan syahwatnya. Dan syaitan tidak akan berhenti merusak dan menyesatkan manusia. Seringnya, walaupun tidak semua, tapi seringnya perilaku homoseksual ini muncul dari orang-orang yang terbiasa melakukan zina. Dia berzina, sampai pada titik tertentu dia bosan. Ya seperti itulah zina. Syaitan membisikkan padanya yang lain. Coba kalau kamu coba yang ini, satu jenis sama laki, akan begini, digambarkan sedemikian rupa. Sampai terjadilah apa yang terjadi padanya. Terus dia melakukan perbuatan homo, sampai pada suatu titik tertentu dia pun akan bosan, gak puas. Seperti itulah rasanya bisikan syaitan padanya. Coba yang lain, binatang, mungkin akan lebih begini, akan lebih begitu. Dan terus demikian, na'udzubillah. Gak akan merasa puas, gak akan merasa mendapatkan apa yang dia cari selama ini, abadan. Karena mereka menyalahi fitrah Allah, sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan dan fitrahnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang kelima, dan itu pengaruh yang sangat tampak, rusaknya akhlak. Pasti orangnya akan menurun dan hancur moral dan akhlaknya. Bukan hanya dalam masalah pergaulan, tapi kesehari-hariannya. Akan rusak tutur katanya, muamalahnya kepada orang lain, dan lain sebagainya. Yang keenam, beberapa penyakit yang timbul darinya, na'udzubillah, a'adzanallah wa iyyakum minha. Dan itu banyak ditimbulkan dari perkara tersebut, karena itu memang tempat keluarnya najis. Wal'iyadzubillah. Maka terdengarlah penyakit-penyakit yang mematikan dan mengerikan, yang sipilis, yang AIDS, yang kencing nanah, yang na'udzubillah sudah, yang terkadang dan seringnya mengantarkan orang sampai pada kematiannya. Oleh sebab itu, beberapa perkara yang membantu seorang muslim agar terhindar dari perkara tersebut, sebagainya telah tersampaikan tadi, kita ringkas. Yang terpenting dan yang pertama adalah menanamkan akidah yang benar, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika iman dan tauhid ini benar, akan membentengi seseorang dari berbagai kemaksiatan kepada Allah. Jika imannya benar, akidahnya hak, sebagaimana salaf ajarkan. Yang kedua, menyibukkan diri mendatangi majelis-majelis ilmu, halaqat, untuk mendengar dan tersirami dengan ilmu syar'i, sehingga tidak kering dan tidak gersang jiwanya, tidak tergoda oleh syaitan. Yang ketiga, menyibukkan waktu dengan yang bermanfaat. Dirimu, ulama sebutkan, kalau tidak kamu sibukkan dengan yang baik, pasti dia akan tersibukkan dengan yang batil. Itu yang Rasulullah isyaratkan dalam hadisnya, yang beliau katakan, badiru bil a'mali fitanan, bergegaslah, berlombalah dengan fitnah. Fitnah terus bekerja, fitnah tiap hari berjalan dengan cepat. Kamu harus berlomba, sibukkan dirimu, jangan mau kalah, terlindas. Sibukkan dengan yang bermanfaat, ibadah, ilmu, bekerja yang halal, sesuatu yang berguna, baik untukmu, untuk dunia dan akhiratmu. Karena seringnya pula yang terseret ke lembah ini orang-orang yang banyak nganggurnya, banyak melamunnya, banyak ininya, sehingga mudah syaitan dari jin dan manusia menyeret dia. Yang keempat, tentunya memproteksi diri dan keluarga, anak-anak kita, dari lingkungan yang rusak, dari pergaulan yang bebas tanpa ada batas. Anak sudah besar, bisa menentukan jalannya sendiri, biarkan sudah. Saya sudah cukup besarkan dia sampai sekarang, kata sebagian orang tua yang tidak bertanggung jawab. Bimbing, jaga mereka, jangan bergaul dengan fulan, jauhi fulan, tempat ini awas kamu datangi, ini begini, begini. Diberi kesadaran, diberi pencerahan. Apalagi anak muda perlu bimbingan agar tahu jalan hidup yang diridhai Allah, mana yang berguna baginya. Dan yang terpenting pula, yang kelima, banyak-banyak doa kepada Allah agar dibimbing kepada akhlak dan amalan yang baik, yang ia ridhai, dan dijauhkan dari akhlak dan perbuatan yang dimurkai olehnya. Dan itu hanya kekuasaan Allah, maka banyak-banyak dimohonkan kepadanya. Tinggal syubhat. Homoseksual liwatah, yang begitu ma'ruf kekejiannya, begitu ma'ruf dosa dan kemaksiatannya, yang para sahabat pun sepakat untuk hukumannya adalah dibunuh si pelaku, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Musnad Imam Ahmad, uqtulul fa'il wal maf'ul bih, bunuh pelakunya maupun objeknya, pasangannya, bunuh. Kalau kalian dapat yang melakukan amalan tersebut, tentunya sebelum melangkah lebih jauh agar tidak disalahpahami, perintah ini ditujukan seperti nusus yang lain kepada yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah, mereka yang berwenang untuk melakukan hukuman ini, dibunuh, agar orang tidak salah paham. Rasulullah suruh bunuh, sudah kita jumpai, kita dapati, kita seret, kita bakar, kita bunuh. Lah, fitnah. Yang dimaksud tujuan perintah ini kepada pemerintah yang berkuasa untuk mengeksekusi mati pelaku maupun yang diperlakukan kepadanya. Itu kesepakatan sahabat. tidak ada khilaf di antara mereka. Hanya saja perselisihan mereka bagaimana cara membunuhnya, itu mereka berbeda. Riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, bahwa mereka dibakar dengan api sampai mati. Riwayat Umar dan banyak sahabat serta tabi'in bersamanya, mereka dihujani batu, dirajam sampai mati. Disepakati pula oleh mereka itu muhsan ataupun bukan muhsan. Muhsan itu dimaksud ihsan, telah menikah atau pernah menikah dengan wanita. Beda dengan zina. Zina hukumannya rajam sampai mati kalau dia muhsan, pernah menikah. Kalau dia masih pejaka belum muhsan, hanya dicambuk. Al-Muhim menunjukkan dahsyatnya hukuman homoseksual. Sebagian yang lain dari para sahabat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat dari beberapa fuqaha, bahwa mereka dibawa ke tempat tertinggi yang ada di daerahnya, di kotanya. Cari bangunan tertinggi atau apa tertinggi, kemudian dilemparkan ke bawah. Beliau fahami ini, Ibnu Abbas, dari hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Lut, bahwa mereka dijatuhkan ke bawah bumi dan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi tersebut. Demikian beberapa perbedaan fuqaha tentang cara pembunuhannya, ini bagaimana dibunuh. Intinya mereka sepakat dibunuh, enggak ada khilaf. Tadi cuman bagaimana pelaksanaannya. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, sebagian mengatakan dipenggal kepalanya, walhasil dibunuh. Itu kesepakatan sahabat Rasul dan para tabi'in setelah mereka. Yang nyata dan jelas seperti ini, kesepakatan umat, ulama, sahabat, tabi'in, masih ada yang berusaha membela-bela mereka untuk melegalkan perbuatan syaitan ini. Bahkan ironisnya, dari orang-orang yang mengaku atau dianggap berilmu, tokoh dalam agamanya, atau diulamakan, membawa syubhat-syubhat, berupaya untuk bagaimana ini legal di masyarakat muslim terutama, sehingga bisa diterima layaknya orang normal yang lain. Tidak perlu dikucilkan, tidak perlu dibenci, tidak perlu dimusuhi, diterima dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan dua tangan terbuka. Wal'iyadzubillah. Mereka manakan ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah SAW. Kan memang orang yang sesat selalu mencari-cari mutasyabihat. Itu yang dia pegangi untuk berusaha membenarkan kebatilan-kebatilannya. Antara lain yang mereka sebutkan syubhat, ayat 31 dari An-Nur, awit tabi'ina ghaira ulil irbati minar rijal awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa. Ini ketika Allah mengecualikan beberapa orang yang boleh keluar masuk ke dalam rumahmu, di situ ada istrimu, ada putrimu, Salah satu yang Allah kecualikan, tabi'in, yang mengikut kepadamu, ghairu ulil irbah, yang mereka itu tidak punya hajat kepada wanita. Siapa ini? Kata Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud orang dungu, ini mengalami keterbelakangan. Kalau bahasa sekarang, orang yang memiliki keterbutuhan khusus, ini mungkin apa yang disebut dengan penyakit apa namanya, punya keterlambatan dalam pemikirannya, atau apa ya, al-muhim tidak normal kecerdasannya atau akal pikirannya seperti orang biasa, autis atau semisalnya, al-muhim dungu, sehingga gak ngerti ya, tak ada perempuan di depannya, dia gak peduli, dia gak seperti layaknya orang normal melihat perempuan bukan ininya, apalagi cantik misalnya, ada syahwat, ada, dia gak peduli sudah, gak ada syahwatnya, gak ada hajatnya kepada perempuan. Boleh. Ada yang mengatakan yang dimaksud al-innin. Al-innin, orang yang, maaf, tidak ada malu dalam agama, orang yang tidak bisa berdiri, itunya. Ya, enggak ada syahwatnya. Nah, ada juga yang mengatakan ini, kemudian dia pegangi, sebagian ulama mengatakan mukhannath, kaum banci. Laki, tetapi kewanita-wanitaan sikap atau gerak-geriknya. Dikuatkan ini oleh mereka dengan apa yang di Sunan Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat membiarkan adanya mukhannath ini di rumah beliau, disebut namanya Hit atau Hait, bersama istri beliau Musalamah, disebutkan dalam riwayat. Kemudian diolah ini sama mereka, oh, buktinya boleh sama Rasul, ini biasa di zaman Rasulullah, diterima bahkan di dalam rumah Rasulullah SAW. Nah, tidak dimusuhi, tidak dibenci, tidak berusaha untuk melegalkan perbuatan keji dan mungkar yang besar ini. Padahal kalau kita melihat penjelasan para ulama, enggak demikian. Satu, para ulama membedakan antara orang yang memang ciptaannya begitu dengan yang dibuat-buat. Sebagian orang is memang dari sananya lemah, gemulai, gerak-geriknya ini kayak perempuan, padahal dia laki. Artinya bukan kesengajaan dari dia, tapi karena memang tabiatnya begitu. Maka dibedakan kalau yang semacam ini dengan yang memang sengaja merubah apa yang ada pada dirinya. Yang semula dia diciptakan sebagai lelaki, berusaha untuk menjadi perempuan. Nah, yang mereka istilahkan transgender. Nah, laki tapi merasa dirinya perempuan. Saya ini perempuan hakikatnya. Na'udzubillah. Padahal lelaki Allah ciptakan lebih sempurna dari wanita. Al-muhim. Ini pertama. Yang kedua, mereka curang, dan itu kebiasaan mereka, licik, mengambil sepotong-sepotong nusus yang ada untuk membenarkan kebatilannya. Padahal dalam Sunan Abu Dawud dan juga hadis di Muslim, bahwa belakangan hate ini, yang kebencian, didengar oleh Rasulullah SAW menyampaikan kepada para wanita sifat-sifat wanita, bahwa dia fulana itu begini begini, pinggulnya begini, ini begini. Rasul dengar, berarti ini orang sudah mengerti tentang wanita, artinya bisa memfitnah, bisa membawa fitnah. Maka saat itu Rasulullah katakan, keluarkan orang ini dari rumah. La yadkhulanna alaikum hadzal khabith. Dia yang kotor ini atau yang jahat ini enggak boleh lagi masuk rumah kalian. Setelah itu dilarang oleh Rasulullah SAW dan dikeluarkan, diusir dari Madinah. Begitu pula di masa Umar bin Khattab, Umar keluarkan dari Madinah yang semacam itu, mukhannath, orang-orang banji. Mereka kemanakan nusus yang Rasulullah SAW keluarkan dan tidak izinkan setelah itu untuk masuk rumah. Yang Allah perkecualikan Na'am tadi, yang tidak punya irba, gak punya pikiran tentang perempuan, gak ada hajatnya, gak ada syahwatnya. Ini sudah berubah, sudah bisa mensyafati perempuan, pinggulnya begini, tubuhnya begitu. Rasulullah katakan ini khabith, gak boleh masuk rumah kalian, dan diusir dari Madinah agar tidak membuat fitnah. Sebagian mereka pula membawa ayat yang Allah sebutkan, qul kullun ya'malu ala syakilatih. Masing-masing orang, maunya mereka, beramal sesuai dengan tipenya. Enggak usah dipermasalahkan maunya mereka. Yang ini begini, yang ini begitu, yang ini memang LGBT, seperti itulah bawaannya, yang ini sukanya lesbis, biar meneruskan pada lesbiannya. Yang gay ya biar meneruskan pada gay bersama kaumnya. Waliyadzubillah dan seterusnya. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Masing-masing berbuat sesuai dengan tipe dan bawaannya. Sudah. Gak perlu diperdebatkan. Gak perlu dipermasalahkan. Ini juga penyimpangan, syubhat. Karena makna ayat tidak demikian. Kata kota ada syakilate, artinya niyatihi, sesuai dengan niatnya. Atau kata Abdurrahman bin Zaid, ala dinihi, sesuai agamanya. Ini keagamaan dia sejauh mana, itu yang akan dia lakukan. Sehingga makna ayat kata As-Sa'di, kalau dia orang-orang baik, orang soleh, orang yang taat, maka dia dalam beramal selalu berusaha ikhlas untuk Allah. Yang dia amalkan pun amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, akhlaknya, budi pekertinya, itu kalau dia orang yang soleh. Tapi kalau dia orang yang makhzul, tidak mendapat taufik dari Allah, maka amalannya pun ya sesuai yang mereka niatkan, seperti kata Qatadah. Yang ini inginnya riya, mendapat pujian orang, ingin dilihat orang, sehingga amalannya pun amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sesuai agamanya, keagamaannya, bagaimana amal perbuatannya. Yang mendapat hidayah akan Allah beri hidayah pada keridhoannya, yang tidak mendapat taufik darinya, maka amalannya selalu riya, selalu ini, dan itu dicela oleh Allah, bukan kemudian dibenarkan. Orang yang tercela, maka enggak ada benarnya, tidak ada benarnya sama sekali ayat digunakan untuk membenarkan kemaksiatan atau bahkan kekufuran, kemusyrikan yang dilakukan manusia. Ayat ini ancaman dan celaan Allah. Ditambah lagi dengan nusus yang begitu banyak yang telah lalu. Bagaimana Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kaum Lut. Sebagian mereka pula termasuk syubhat mereka untuk melegalkan LGBT ini, mereka katakan kisah Nabi Lut itu tidak menunjukkan celaan, kata mereka. Subhanallah. Lalu itu sekedar cerita untuk hiburan Rasulullah SAW. Rasul dihibur oleh Allah, diceritakan begini, Nabi Lut kaumnya pernah terjadi gini. Bukan berarti perbuatan itu dicela, dimurkai oleh Allah, enggak. Sekedar hiburan bagi Rasulnya. Subhanallah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata yang buta, tetapi kalau hati yang sudah buta dalam dada. Allah kisahkan untuk diambil ibrah, diambil pelajaran bagi orang yang mau mengerti dan memahami, bagi yang beriman. Agar mukminin ya'tabir, mau ambil pelajaran, agar tidak menimpa mereka apa yang telah menimpa kaum-kaum sebelumnya. Agar tidak mereka lakukan apa yang dilakukan kaum-kaum sebelumnya, yang mendatangkan murka Allah dan azab dahsyat darinya. Bukan sia-sia Allah sebutkan semua ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini terkait hubungan yang menyalahi fitrah manusia dan kudrat mereka sebagai manusia, maka tidak kalah pentingnya dan menjadi salah satu penyebab rusak dan hancurnya moral dan akhlak serta tabiat fitrah manusia ini, salah satu penyebab terbesar untuk itu adalah mukhaddirat, narkoba, obat-obatan terlarang yang menjadi PR nasional. Berapa banyak korban setiap harinya, berapa banyak yang mengkonsumsi, nah, berapa banyak anak bangsa yang berjatuhan satu demi satu, tidak mengenal lelaki, tidak mengenal wanita, tidak mengenal anak kampus, tidak kenal pula anak kampung, tidak kenal anak kota atau pedalaman, bahkan maaf, tidak kenal rakyat, tidak kenal pemimpin. Sebagian dari mereka bahkan tidak mengenal yang dihukum, artinya rakyat, bawahan, tidak kenal pula penegak hukumnya. Menjadi PR besar bagi bangsa ini. Perusak yang sangat menghancurkan keagamaan, begitu pula dunia dan kehidupannya. Tentunya ini didasari oleh beberapa faktor dan penyebab. Yang terutama dan segala-galanya adalah lemahnya faktor agama, iman, lemahnya iman. Ketika itu turun lemah iman seseorang, apapun bisa terjadi, dia lakukan menuruti langkah-langkah syaitan. Nah, diiming-iming dengan kenikmatan sesaat, yang kedua teman yang jelek. Teman yang jelek, pengaruh teman kadang lebih besar dari orang tua bahkan. Orang tuanya wanti-wanti, teriak-teriak, gak didengar oleh anaknya. Dia lebih mendengar teman-temannya, lebih mendahulukan ajakan teman ketimbang orang tuanya. Itu yang Rasulullah ingatkan. Matsalul jalisis salih wal jalisis su kaba'il misik wa nafiqil qir. Teman yang baik dan yang jelek seperti pedagang minyak wangi dengan peniup api. Hadis ma'ruf. Pengaruhnya. Wasahibu sahib. Dan namanya sahabat itu sahib, menarik seperti sembrani. Itulah yang Rasulullah ingatkan, ar-rajul ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu agamanya tergantung temannya, seperti apa temannya. Maka berhati-hatilah menentukan dan memilih temanmu, mempengaruhi agamamu. Teman, karena ajakan teman. Yang ketiga, waktu yang senggang, banyak nganggurnya, banyak waktu terbuang sia-sia. Tidak dia makmurkan usia dan waktunya dengan yang manfaat, maka ditunggangi oleh syaitan untuk melakukan ini dan itu. Wa ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Rasulullah sebutkan dua kenikmatan yang banyak orang tertipu padanya, nikmat sehat dan waktu luang. Sebab yang keempat, problem dalam rumah tangga. Si anak broken home, orang tuanya cekcok, orang tuanya begini, atau dia sendiri mendapat siksaan, tekanan dari orang tua, pendidikan terbiah yang kurang baik dari orang tuanya, pelariannya narkoba. Di situ dia merasa tenang. Syaitan. Yang kelima, adanya taklid yang buta, mengekor kepada orang-orang yang dia anggap orang berhasil, orang hebat. Umat sedang krisis kehilangan figur panutan. Gak tahu siapa panutannya. Siapa sih jadi orang figur contoh yang menjadi toladan baginya. Sejadinya sudah. Yang ini penyanyi, yang ini entah mungkin olahragawan, yang ini petinju, yang ini bagaimana. Karena didapati mereka melakukan hal yang serupa, dia pun mengikuti. Nah. Oleh sebab itu, peran orang tua terutama, keluarga besar dalam perlindungan dan penjagaan anak-anak mereka. Yang pertama tentunya dengan qudwah hasanah, contoh yang baik, sehingga mereka menjadi panutan, toladan bagi anak-anaknya, dan kesolehan orang tua pengaruhnya besar. Ketika Allah kisahkan dalam surat Kahfi, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam yang dijaga bangunan yang mau roboh beliau bangun ini, Allah katakan harta di dalam rumah itu tentang dua anak yatim itu, wa kana abuhuma saliha, itu karena bapak dua anak ini orang soleh. Karena kesolehan bapaknya, dua anak ini dilindungi Allah, dijaga, bahkan hartanya dijaga untuk mereka kelak dewasa. Dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya, bapaknya. Sampai para ulama sebutkan ayat bahkan tidak menyinggung kesolehan mereka si anak. Enggak ada. Di ayat enggak disinggung kalau karena dua anak ini anak soleh, enggak. Yang Allah sebut kesolehan orang tuanya. Berpengaruh imbasnya anak keturunannya dijaga oleh Allah. Kamu, wahai orang tua, wahai bapak, wahai ibu, jika ingin anakmu dilindungi, dijaga oleh Allah, jaga Allah olehmu. Bertakwalah kamu kepada Allah, berilmulah, beriman, beramallah, agar anakmu dijaga. Di luar sana kejahatan mengintai selalu, segala macam sudah. Nah, antum lebih tahu, bahkan anak-anak SD, segala macam cara syaitan, macam-macam, gak berhenti. Bahkan terakhir yang kita dengar, dibuat semacam permen karet tipis seperti kertas, diletakkan di bawah lidah atau di atas lidah, mengandung ini, mengandung itu, narkoba. Siapa yang gak ketar-ketir anaknya main di kampung ini itu? Kita ingin anak ini terjaga, dilindungi Allah. Kesolehan orang tua berpengaruh besar untuk keselamatan anaknya agar dijaga Allah selalu. Yang kedua, doa dari orang tua agar selalu anaknya dilindungi Allah, dijaga. Doa pengaruhnya juga sangat besar. Di Abu Dawud, ketika seorang sahabat bercerai dengan istrinya yang masih musyrik, kafir, lalu anak ini jadi rebutan. Rasulullah putuskan bapaknya sebelah sini, ibunya sebelah situ. Anaknya taruh di tengah, dilepas kemana anak ini, berarti itu milik dia, dibawa orang tuanya. Subhanallah, si anak ini berjalan menuju ibunya yang kafir. Melihat itu Rasulullah berdoa sangat kepada Allah. Ya Allah, selamatkan anak ini, selamatkan anak ini. Beri dia petunjuk. Maka subhanallah, berbalik anak ini dan berjalan menuju bapaknya sampai dirangkul oleh bapaknya. Kalau ikut ibunya, dididik, jadi kafir nanti. Pengaruh doa. Yang ketiga, pendidikan yang baik kepada anak-anak, generasi muda, terus menerus ajak, biasakan mereka ke majelis ilmu, ke masjid, pengaruh tarbiyah yang baik kepada anak. Orang tua seringnya, kalau si anak mungkin kemana ke main PS atau ini, tidak ke masjid, tidak sholat lima waktu di masjid, biasa-biasa saja. Tapi coba anaknya gak masuk sekolah, marah orang tuanya. Kamu bolos, iya. Mungkin diajar sama orang tuanya, memalukan, gini-gini. Hanya karena dunianya, urusan ijazahnya, urusan rapotnya merah, kamu malu, kamu marah. Bagaimana dengan ibadahnya, agamanya? Seperti itu perhatianmu? Koreksi dirimu, wahai orang tua, terhadap anak-anakmu. Tentunya ini semua mengingatkan kepada kita bahwa semangat duniawi ternyata tidak cukup untuk membentengi diri kita, keluarga, anak istri, dan terlebih masyarakat yang luas. Padahal sudah sekian kali disebutkan bahayanya narkoba, bagaimana itu merusak kesehatan, ini, itu, jantung, segala macam sudah mematikan. Ya gak kapok-kapok orang, malah lebih rame, lebih marak perdagangannya, waliyadzubillah. Gak cukup pembekalan duniawi. Bahkan maaf-maaf, tidak cukup pembekalan semangat nasionalisme pada diri mereka. Terbukti, ya maaf, tidak sedikit dari oknum TNI, dari oknum Polri terlibat. Padahal siang malam, pagi sore didoktrin terus tentang nasionalisme. Toh tidak sedikit yang terlibat. Gak bisa dan tidak akan cukup kemaksiatan dihadapi dengan keduniawian semacam itu. Iman segala-galanya. Perkaranya adalah iman dan takwa. Di situ kita sadar dan ingat kembali pentingnya tauhid dalam diri kita. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau kamu amati segala kebaikan, segala kemakmuran, segala kemaslahatan yang ada di dunia ini, sehingga alamnya tenang, bersahabat, mataharinya, bulannya, hujannya, ininya, suburnya bumi, dan yang lain-lainnya, aman, tentram, stabilitas terjaga, itu semua pasti sebabnya adalah tauhid ditegakkan. Beliau berbicara tentang tauhid dan pentingnya tauhid di Majmu' Fatawa. Di sana ada tauhid, ada iman, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, adanya kehancuran, kerusakan, bencana, malapetaka di dunia ini banjir, gempa bumi, gunung meletus, gersang, gagal panen, dan yang lain-lainnya sudah. Alhamdulillah. Pasti sebabnya ada kemusyrikan, ada penyelewengan dan penyalahan, pelanggaran terhadap tauhid dan iman ini kepada Allah. Bumi dan langit pun tidak bersahabat kepada mereka, marah melihat kemungkaran yang terjadi. Kata Syekhul Islam, kalau ini pada alam, pada dunia ini, begitu pula kalau kamu mau objektif pada dirimu sendiri, pribadimu. Kalau kamu amati segala kebaikan yang ada pada dirimu, segala kemaslahatan, kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran, rizki yang mudah, barokah, kalau kamu amati pasti karena imanmu, tauhidmu kepada Allah. Sebaliknya, segala kejelekan yang menimpa kamu, segala kesengsaraan, segala kejahatan, penyakit, ini, itu, pada dirimu kalau kamu amati, kembalinya juga karena kemaksiatanmu kepada Allah. Allah murka, Allah balas. Kata Umar radhiyallahu an, aku pun menyadari ada kemaksiatan pada diriku itu dari akhlak pembantuku atau istriku, beliau sebutkan, dan watak binatangku. Mereka orang-orang yang sangat peka, sensitif karena sangat menjaga iman dan tauhidnya. Pembantu yang biasanya menurut, ini bangkang, nyakitkan hati. Istri yang biasanya masya Allah taat, membuat senang, senyum begini, anak pun kadang begitu, berubah jadi melonjak, berani begini, berani begitu. Sebelum kamu marahi mereka, bercermin pada dirimu sendiri, apa yang telah kamu lakukan? Itu hukuman, balasan pada dirimu. Begitu pula kata Umar pada kendaraan, ya, di zaman dulu binatang, unta atau kuda, biasanya kuat, biasanya nyaman, nurut, suruh jalan-jalan, ini ngambek, gak mau jalan, berot, kamu cambuk, kamu ini, tetap dia kamu, bikin kamu kesal. Ah, kata kendaraan secara umum, kalau sekarang mobil, motor, biasanya masya Allah enak, kok tiba-tiba hari ini subhanallah yang timing belnya misalnya, tiba-tiba hari ini yang businya, yang rodanya, yang ini, ada saja membuat kamu kesal. Segera koreksi dirimu. Peringatan. Begitulah orang yang halim, orang yang bijak, karena segala-galanya bagi seorang mukmin iman dan tauhidnya kepada Allah. Ketaatan akan membuahkan kebaikan, kemaksiatan hanya akan melahirkan kesengsaraan. Maka dia tidak akan mengutamakan dosa yang mungkar dan kemaksiatan, tidak akan dia turuti nafsu syaitan dan birahi, syahwat yang sesaat, kalau di situ adalah kemurkaan Allah, azab dunia dan akhiratnya, Mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.